satu lagi yang ke 11 atau yang terakhir. La nazara li ibni Adam bima la yamlik. Tidak ada nazar bagi anak Adam dalam apa yang dia tidak kuasai. Yukol fihi makila fi la nazara fi maksiyah. Disebutkan di sini apa yang disebutkan, yaitu la nazara fi maksiyah. Tidak boleh, tidak ada nazar dalam hal maksiat. Wal makna yang dimaksud, maknanya adalah la wafa'a li nazarin bima la yamliku ada. Tidak boleh menunaikan nazar apa yang tidak disanggupi oleh anak Adam. Ya. Dan sekali lagi, yang tidak sanggup di sini ada dua macam. Mala yamlikuhu syar'an wa mala yamlikuhu qadara. Tidak sanggup secara syariat dan tidak sanggup secara kemampuan. Tidak sanggup secara kemampuan, gampang contohnya. Ya, kita enggak punya uang, kita enggak punya kemampuan. Kalau secara syar'i, kita ingat contohnya. Ya, saya bernazar mau memerdekakan budaknya si Anu, si Pulang. Enggak bisa. Secara dia enggak sanggup. Karena yang berhak memerdekakan budak adalah tuannya, majikannya. Dia bukan tuannya, dia bukan majikannya, tentu dia tidak sanggup. Ya. Demi Allah, saya bernazar saya akan menikahi si Fulana. Enggak taunya si Fulana sudah punya suami. Dia enggak bisa tunaikan secara syar'i. Ya. Kalau secara qadaran barangkali. Ya, secara syar'i dia tidak sah. Jadi ada dua. Ya. Ya, hanya itu yang bisa kita bahas malam ini. InsyaAllah pekan depan kita teruskan syiriknya bernazar untuk selain Allah. Ya. Ya, kita berdoa. Bolehkah kita berdoa dengan lafaz seperti ini? Ya Allah, berilah yang terbaik bagiku dalam urusan dunia dan akhiratku, tanpa menjelaskan apa yang kita minta. Tapi kita serahkan kepada Allah. Secara umum, ya. Secara umum, ya. Bahwa ketika sujud, ketika antara azan dan iqamah di sepertiga malam, kita mengucapkan ini. Ya Allah, berikanlah yang terbaik. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak sebutkan berupa apa. Gitu. Tetapi ketika kita butuh sesuatu, ya tentu disebut. Tentu disebut. Walaupun tentu Allah Maha tahu, tapi tetap disebut. Lihat Nabi menyebut. Bahkan Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, walaupun dalam rangka engkau sedang menyambung tali sendal. Nanti sebut enggak tali sendalnya? Sebut. Ya Allah, mudah-mudahan aku berhasil menyambung tali sendalku ini. Tali sendalku putus, ya Allah, aku akan sambung, mudah-mudahan berhasil, ya Allah. Kan disebut. Ya. Kalau enggak disebut gimana? Ya Allah. Kalau dia enggak sebut, ya. Pokoknya aku tahu aku mau apa, ya Allah. Gimana ini? Ya sebut. Bukan berarti, ya Allah, kalau enggak tahu, tetap kita yakin bahwa Allah Maha tahu. Tapi kita sebut. Ya. Adapun sesuatu yang umum seperti tadi, boleh kita tidak sebut. Ya. Adapun yang dimaksud berlebihan di dalam berdoa adalah dia pinta satu persatu. Ya, bagaimana saudara-saudara kita hari ini? Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwa kelak umatku akan berlebih-lebihan dalam dua hal. Ya, di antaranya dalam masalah berdoa. Ya, nah, dia berdoa apa saja dia minta. Ya, yang kecil-kecil dirinci. Ya, ya Allah, aku minta mobil ya Allah, ya, yang Innova ya Allah ya, yang CC-nya 2500 ya Allah ya, yang ini ah disebut enggak usah, ya, gitu. Tapi ketika kita butuh sesuatu, ya kita sebut, ya. Bagaimana kita tahu bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya? Apakah ada tanda bahwa Allah mencintai kita? Tentu tidak ada. Tentu tidak ada. Ya, hanya wahyu yang bisa sebagai tanda yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya mencintai si pula. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, diwahyukan oleh Nabi dari Allah bahwa yang akan aku kasih bendera ini besok pagi adalah seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Ya, kalau tidak, tahu dari mana? Gitu. Adapun kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentu kita semua mengaku. Tapi pengakuan tanpa bukti tentu percuma. Ketika kita gigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ini bukti bahwa kita mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau mengaku cinta kepada Allah, kata Nabi, dan dia Allah perintahkan, ikutilah aku. Maka siapa yang wudunya mengikuti Nabi, tayamumnya, mandi junubnya, melempar jumrahnya, sholatnya, zakatnya, dan seterusnya mengikuti Nabi, maka ini bukti bahwa dia cinta kepada Allah. Ya, karena dia betul cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai dia. Yuhibbukumullah, kan gitu. Cintai Allah akan cintai. Jika kita bernazar untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, tetapi kita meninggal sebelum menunaikan nazar tersebut, apakah nazar kita gugur? Ya, ya, ya. Ini tidak seperti hutang kepada manusia. Kalau hutang kepada manusia, ya, tidak gugur sampai kapanpun. Artinya ahli waris kita yang membayarnya. Maka utang piutang disunahkan apa? Tertulis. Tertulis. Kita enggak tahu kalau kita mati. Ya, kalau tidak tertulis, tentu anak-anak kita akan ragu. Ya. Bapakmu sebelum meninggal kemarin utang sama saya 50 juta. Ya. Anaknya bisa enggak percaya. Mana bukti? Nah, maka tertulis. Tanda tangan saksi. Gitu. Nada, enggak ada syariat. Ya, kalau engkau nada tulislah, biar orang-orang pada tahu. Ketahuan engkau mati, teruskan sama enggak? Ya, maka nada selesai ketika kita mati. Adapun hutang tidak. Jadi hutang kepada manusia memang harus dibayar, apapun yang terjadi. Gitu ya. Adapun yang ketahuan, ya. Contoh yang jelas, contoh satu-satunya yaitu nazar, haji, dan puasa. Ini dilakukan oleh anaknya. Tentu ini kalau tahu, ya, karena nazar itu bisa diketahui oleh anaknya, bisa tidak, ya. Jadi, kalau tahu, ya, kenakan oleh anaknya. Tapi ini khusus dua. Tidak ada ibadah yang bisa dilakukan oleh anak untuk orang tuanya kecuali haji dan puasa. Apalagi berpelakokan, ya. Adapun baca Al-Quran, umroh, menyembelih, berkorban, dan seterusnya, tidak. Saya berkorban untuk bapak saya yang sudah mati. saya baca Al-Quran untuk ibu saya yang sudah mati. Tidak. Apakah hewan kurban ditempatkan atau dibawa ke lapangan tempat sholat berjalan? Tidak ada, tidak ada. Ya, ya boleh seperti ini. Ya, tidak dibawa, tidak. Motong di mana saja. Bisa di masjid, bisa di lapangan, di mana saja. Apakah itu istidrak? Bagaimana cara menghindari? Istidrak adalah pemberian dari Allah. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang jahat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, agar ia tambah sesat. Itu apa yang Allah berikan kepada jahat-jahat, kelebihan yang Allah berikan kepada Fir'aun, kehebatan yang Allah berikan kepada tukang-tukang sihir, kepada Dajjal. Ini ya. Bagaimana kita bisa tahu? Dia orang jahat, dia orang jahat, dia orang kafir, dia ahli bid'ah. Kalau dia orang saleh, kalau dia ulama, kalau dia pembela sunnah, kalau dia bertauhid, tidak boleh disebut istighfar. Bolehkah orang kafir mempelajari kajian tauhid ini untuk mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya? Apakah terlarang orang kafir mengkritisi? Jika tidak boleh, di mana orang kafir mempelajari Islam? Untuk apa dia mengkritisi? Kalau untuk mendengarkan dakwah dan niat memang untuk mempelajari Islam, maka diperbolehkan. Sebagaimana Umamah bin Affan, ya, datang ke masjid dan di walaupun dalam keadaan terikat, diberikan pengarahan, diajak masuk Islam, jadi diajarkan tauhid. Ya. Adapun yang terlarang adalah masuk ke masjid untuk dibanggakan, disambut, dipersilahkan duduk di masjid dengan kehormatan, jadi tidak boleh. Adapun direndahkan dan diajak untuk masuk Islam, diberi ilmu tentang tauhid. Ada seorang ibu yang ingin ikut pengajian tetapi suaminya tidak rela. Apakah boleh ibu tersebut pergi ngaji? Taat kepada suami adalah wajib. Ya. Maka taatilah suami. Taatilah suami. Ya. Dia bisa ngaji di tempat atau di waktu, atau dia bisa mencari ilmu dengan cara lain. Ya. Adapun ketika suaminya ini melarang karena dia berpaham sesat, misalnya dia orang NII, orang Islam Jamaah, orang Ahmadiyah, makanya tidak rela kalau istrinya itu ikut ta'lim sunnah misalnya, maka ini masalah besar yang harus diselesaikan. Ya, mungkin dia memaksa dirinya untuk mengikuti pengajian sunnah, mungkin dipisahkan dari suami yang telah mengikuti aliran sesat dan dia tidak ada kemauan untuk bertaubat. Ya, bisa dimusyawarahkan dengan orang-orang lain. Ya, tapi sekedar suami enggak rela kalau dia pulang ke rumah istrinya enggak ada, sementara lagi di mana lagi ngaji sunnah, maka hak suami lebih besar. Hak suami lebih besar. Ya. Dia mencari ilmu berpahala, dia taat pada suami, menyenangkan suami, ini jauh lebih besar. Ya. Maka bagi para ibu, para istri yang memang harus menunggu suami pulang atau menemani suami di rumah, capek dia tidak bisa ngaji, maka jangan ya temani suami. Jangan bunuh, jangan semangat kita untuk mencari ilmu lalu membutakan mata kita. Ya, bahwa ada kewajiban besar yaitu taat kepada Tuhan. Apabila bernazar dengan satu hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, misalnya bernazar puasa atau berwudu berturut-turut, apakah nazar itu wajib dipenuhi atau justru dilarang? Satu minggu berturut-turut tidak terlarang. Ya, hanya hilaf bagaimana tentang hari Sabtu. Dia mungkin bisa mulai hari Ahad, ya, sampai hari Jumat misalnya 6 hari. Ya. Ada pun yang jelas-jelas haram seperti satu tahun melewati hari-hari tasyrik, ya jelas ini haram. Maka tidak dilaksanakan, tapi membayar kifarah. Saat ini saya sedang sakit. Mana yang lebih baik, saya berobat atau bersabar supaya memperoleh surga? Apakah setiap penyakit dapat menghapuskan dosa penderitaannya? Nabi menyuruh kita berobat. Ya, tadawau wa la tadawau bil haram. Berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Ya, maka berobat diperintahkan oleh Nabi. Maka ketika kita sakit kemudian berobat, maka ini bagian dari ketaatan kepada Nabi. Hanya khilaf pada ulama, apakah perintah Nabi ini wajib atau mustahab saja. Ya, karena ada dalil bahwa seorang perempuan hitam yang sering ayan minta didoakan oleh Nabi agar sembuh. Ya, Nabi menjawab, aku doakan insyaAllah untuk sembuh, tapi kalau engkau mau, aku tidak usah doakan. Artinya engkau terus sakit ayah seumur hidupmu, tetapi aku jamin engkau masih hidup. Ya, perempuan ini milih ayah seumur hidup karena ingin jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pandangan. Yang pertama, ini jaminan langsung dari Nabi alaihi wasallam. Apakah bisa dipastikan bahwa ketika kita sabar dari ayat kita kemudian pasti masuk surga? Ini ada beberapa pandangan. Karena tentu tidak ada jaminan dari Nabi alaihi wasallam. Perempuan ini ada jaminan. Ya. Yang kedua, yang dilarang oleh Nabi atau yang Nabi cegah ini minta sembuh. Ya, bukan berubah. Bukan berubah. Seandainya wanita ini tidak minta didoakan oleh Nabi, Nabi tidak mendoakan dan dia berobat, tentu hal ini tidak mengurangi jaminan Nabi. Ya. Jadi yang menyebabkan atau yang menjadi syarat jaminan dari Nabi, dia tidak minta didoakan. Ya. Nah, maka sebagian ulama mengatakan minta didoakan bagian dari ruqyah. Minta didoakan sembuh dari penyakit bagian dari ruqyah. Apa hukum rapatkan shaf dalam salat berjamaah? Sunat atau wajib? Ada satu hadis bahwa jika tidak merapatkan shaf, maka Allah antam akan diceraikan hatinya. Ya, ini sahih. Ya, karena muslim, maka wajib. Wajib. Maka tidak lurus, tidak rapat dalam barisan berdosa. Dosa kecil tetap sah. Dosa kecil tetap sah. Iya, dosa besar. Tahu dosa besar dari mana? Iya, ada ancaman. Dosa besar adalah semua dosa yang disertai ancaman. Apapun ancamannya, bisa neraka, bisa azab kubur, bisa laknat, bisa bari'ah, Allah dan Rasulnya berlepas diri, bisa tidak dilihat oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah. Seluruh dosa yang ada ancamannya, maka dosa itu adalah dosa. Maka tidak lurus dan tidak rapat dalam saf berdosa. apa arti waliyatalafto pada surat Al-Kahfi? Dari hati beberapa Al-Quran ada tanda merah. Ini tidak ada contoh dari Al-Quran di surat Al-Salam, tidak ada dalil bahwa ada penulisan khusus dalam lafaz waliyatalafto. Sebagian mengatakan bahwa ini pertengahan Al-Quran. Al-Quran dari awal sampai waliyatalafto, dari waliyatalafto sampai akhir, ini betul-betul sama ayatnya dan perintah. Ini sekedar-sekedar, tidak ada dalil dari Nabi alaihi wasallam. Ya, ada pun arti ini bersikap lembutlah. Jadi pesan bagian Ashabul Kahfi, pemuda yang tidur 300 tahun di dalam gua itu, lalu terbangun, lalu mereka merasa lapar. Gimana gak lapar, 300 tahun gak makan, gak minum, lapar ya. Mau cari makanan ya, maka berpesanlah salah satunya waliyatalafto ya. Hati-hati, jangan sampai mereka tahu kita, karena mereka sedang dikejar-kejar oleh Raja Darius itu, yang kufar, mereka mengikut Nabi kita. Ya, mereka tidak tahu ternyata negeri tersebut sudah menjadi negeri yang mengikuti saya Nabi kita. Ya. Apakah kafir itu hak? Tidak ada satu pun ulama yang mengatakan kafir itu hak. Ya. Tapi tidak memabukkan. Ya. Ada yang mabuk karena kafir? Tidak. Kalau karena khamr, ya. Kafir bukan hak. Ya. Tidak ada yang mabuk karena kafir. Ya. Dan udah mau mabuk cari-cari tapi kan, dan juga cari lem ibon misalnya, atau obat-obat tertentu, atau minuman tertentu, enggak ada yang cari-cari tapi, ya, walaupun di dalamnya mengandung alkohol, ya, seluruh buah-buahan atau makanan, ya, bisa mengandung alkohol, memang ada di situ. Nah, ketika memang judulnya tapi atau apa tidak menjadi khamar yang memabukkan, maka dia bukan khamar. Ya. Apakah berjabat tangan setelah selesai sholat itu bid'ah? Ya. Nabi tidak pernah mencontohkan. Ya. Kalau ini dianggap baik, berarti kita katakan Nabi dan para sahabat kurang baik, karena tidak pernah bersalaman setelah selesai sholat salam. Ya. Berjabat tangan dicontohkan oleh Nabi ketika bertempur, ketika bertempur, dan ketika berbayang. Ya, kalau memungkinkan. Gitu. Adapun berjabat tangan yang bid'ah di antaranya setelah selesai sholat, ketika jual beli, ya, sudah setuju sama setuju di berjabat tangan. Ya. Kemudian akad nikah. Tidak dicontohkan oleh Nabi ketika akad nikah itu dengan berjabat tangan. Yeah. Saya pernah bernazar untuk melakukan sesuatu yang menurut saya sulit untuk ditunaikan, sehingga sebelum keinginan saya terwujud, saya mengganti nazar itu dengan yang lebih ringan. Setelah yang saya inginkan terwujud, nazar manakah yang harus saya tunaikan? Pertama atau kedua? Nazar tidak bisa diganti, sekali nazar sudah. Ya. Sudah nazar begini, enggak ding saya ganti dah, enggak. Sudah terlanjur. Ya. Ah, kalau dia tidak sanggup, tambah sulit ya kan? Apa? Iya, membayar kifarat selesai. Tidak diganti. Karena apa yang sudah kita ikrarkan, nazarkan, janjikan di hadapan Allah, maka tidak boleh kita ada. Di kampung saya, masyarakat ketika sholat subuh memakai kerudung, dan mereka membenci orang yang tidak memakai kerudung. Ini masalah ibadah, ya. Tidak ada tawar-menawar, ya. Barangkali mereka benci kepada kita yang tidak ikut kufur, tetapi mereka suka simpati kalau kita rajin membersihkan masjid, ya. Ada orang sakit, kita tengok, kita bantu. Akhlak kita yang mulia kita tampakkan di hadapan manusia, tentu ikhlas karena Allah, ya. Maka antum jangan putus asa, ya. Mereka benci orang yang tidak kunut, pasti saya akan dibenci kalau saya tidak kunut. Emang tidak ada yang lain? Emang yang menyebab mereka benci atau suka itu hanya kunut doang? Antum ikutin kunut, ya. Tapi akhlaknya tidak terpuji, apakah akan disukai oleh mereka? Ya, maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Ini sepertinya putus asa. Jangan. Antum gak usah ikut kunut, gak usah ikut tahlilan, gak usah ikut yatinan. Tapi ketika ada yang sakit, antum jenguk. Antum selalu masih salam ketika bertemu dengan siapapun di situ. Ya, antum bersihkan masjid itu. Antum selalu di depan ketika ada kebaikan. Tentu mata mereka akan terbuka. Ya, dan inilah salah menghadapi kenyataan dengan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dibenci Abu Jahal, Abu Lahab, tapi disegani karena memang Nabi berakhlak mulia. Ya, maka Abu Jahal sampai mengatakan, ya Muhammad, la nukadzibu bik. Yang kami dustakan bukan engkau ya Muhammad, tapi yang engkau bawa itu. Lihat. Ya. Maka jadikan kita, akhlak kita mengikuti akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika kita tidak ikut kunut subuh, usholi, zikir berjamaah, tahlilan, muludan, yatinan, masih ada celah lain, masih ada cara lain. Kita punya apa-apa, kita hadiahkan. Apa enggak suka, apa enggak percaya kita dengan sabda Nabi, kalian akan saling mencintai kalau kalian saling menghadiahi. Ya, apakah yang kita hadiahi itu ikhwan yang satu manhaj, sama-sama mengikuti sunnah? Jangan, sesama muslim. Dia ahli tahlilan, dia ahli murudan. Kita kasih hadiah ketika kita punya. Kita pulang dari safar punya hadiah. Ini bagian dari sunnah. Ya, jangan yang jauh-jauh antum kirimi, tetangga antum melihat, ya, enggak dikasih karena tidak semanhaj. Ini keliru. Ini yang jauh-jauh enggak tahu, walaupun satu manhaj. Ya, yang tahu yang dekat. Begitu. Ya, akhlak diperbaiki. Ya, jangan seperti kelompok anak-anak muda hari ini yang mengaku salaf tetapi mahal sekali senyumnya, mahal sekali salamnya, bahkan sebagian diberi salam tidak menjawab dengan alasan menghajar. Ya, mereka lupa bahwa Nabi menghajar Ka'ab bin Malik, ya, seorang sahabat, tapi tidak menghajar Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik yang bikin onar di kalangan sahabat, yang seluruh sahabat tahu betapa munafiknya dia. Ya, Nabi tidak menghajar. Begitu juga Nabi tidak menghajar Abu Sufyan. Ya, kenapa? Karena yang dihajar itu yang kecil. Gitu ya. Maka perbaiki akhlak ini, insyaallah taala. Dan jangan menarik perhatian mereka, simpati mereka dengan cara ikut-ikutan berbuat bid'ah. Ya. Apakah ketika Rasulullah masih hidup ada Nabi palsu? Ada. Ya, siapa? Iya, misalnya bahkan datang langsung kepada Nabi, ya, mengirim utusan yang meminta kepada Nabi untuk mengakui bahwa Musailamah itu juga Nabi. Ya, kami datang ke sini ya Rasul, ya Muhammad, minta kepada Anda untuk mengakui bahwa Musailamah juga Nabi. Ya. Nabi marah dan Nabi mengatakan, kalau engkau bukan utusan, kalau engkau bukan utusan, maka sudah aku bunuh engkau. Dari sini keluar hukum bahwa membunuh utusan adalah hak. Membunuh utusan adalah hak. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Abu Jahal, tidak pernah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Membunuh utusan aib. Ya, yeah. Apakah Rasul menyuruh untuk membunuh Nabi palsu itu beserta pengikutnya? Ya, ya, ya. Dan diperangi, ya, dan diteruskan oleh Abu Bakar, ya, peperangan yang sangat dahsyat. ya, peperangan melawan Musailamah al Jazari. Di perang di ya. Ya, barangkali hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah SWT. Saya tutup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Yang ada larangan imar atau kelentai jilat.